وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Jami', di mana pada kitab ini tersisa dua hadis yang terakhir yang masih mengenai doa dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang ke 1370 dari Kitabul Maram berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamaha hadha ad-du'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya doa ini, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, yang disegerakan maupun yang diakhirkan, ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam, apa yang aku ketahui darinya, dari kebaikan tersebut, dan apa yang tidak aku ketahui, wa a'udhu bika minasyari kullihi, dan aku berlindung dari kejelekan seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, yang disegerakan ataupun yang diakhirkan, ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam, apa yang aku ketahui dari kejelekan tersebut ataupun apa yang aku tidak mengetahuinya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka, ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu dari perkara kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari kejelekan yang terjelek yang diminta perlindungan oleh hambamu dan nabimu. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, ya Allah, aku meminta kepadamu al-jannah dan juga perkara-perkara yang mendekatkan kepada al-jannah berupa perkataan ataupun amalan, wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, dan aku memohon perlindungan dari neraka dan dari segala perkara yang mendekatkan kepada neraka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan, dan aku meminta supaya engkau jadikan setiap takdir yang engkau putuskan atas diriku sebagai kebaikan atasku, sebagai kebaikan bagiku. Qala akhrajahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, demikian pula Al Hakim dan juga Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Maka pada hari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki perhatian terhadap orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab beliau untuk beliau memberikan nasihat kepadanya, diantaranya keluarganya, yaitu istrinya. Dalam hal ini, pada hadis ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan diantara tanggung jawab beliau, beliau mengajarkan kepada Aisyah doa yang benar-benar bermanfaat ini. Doa yang betul-betul mengumpulkan kebaikan yang banyak. Nah, karena itu sudah sepantasnya kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berusaha memberikan perhatian kepada keluarga kita, diantaranya dengan memberikan ta'lim, memberikan pengajaran kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, berikan nasihat apabila memang butuh untuk diberikan nasihat. Berikan pula faedah-faedah ilmiah yang bisa bermanfaat, bisa dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, inilah tanggung jawab seorang kepala keluarga, tidak hanya kemudian memberikan nafkah, kemudian lepas tangan begitu saja. Namun tetap memperhatikan bagaimana keadaan keluarganya, apakah butuh untuk dinasehati, ataukah butuh untuk disemangati dalam beramal, dan yang lain sebagainya. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara kebaikan, baik kebaikan agama dan juga kebaikan dunia, lebih lagi kebaikan agama. Perbaiki akhlak mereka, ibadah mereka. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh seorang kepala keluarga. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah suatu doa yang mengandung berbagai macam kemanfaatan dunia dan akhirat, kemanfaatan yang tidak bisa dihitung, tidak terhingga, kemanfaatan yang segera akan didapatkan ataupun yang kemudian akan didapatkan nanti, kemanfaatan yang diketahui oleh orang yang berdoa ataupun kemanfaatan yang belum dia ketahui. Dikarenakan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara kebaikan, ada perkara-perkara kebaikan yang memang kita sudah mengetahuinya berdasarkan apa yang telah kita pelajari dari syariat Islam ini. Ada pula perkara-perkara kebaikan yang belum kita ketahui. Maka dalam hadis ini atau dalam doa ini, ketika seorang memanjatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meminta seluruh kebaikan yang dia ketahui atau tidak dia ketahui. Kemudian juga sebaliknya, dalam doa ini seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam kejelekan dunia dan akhirat, kejelekan yang segera akan datang ataupun kejelekan yang akan datang nantinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh kejelekan tersebut, kejelekan dunia dan akhirat, kejelekan yang kita ketahui ataupun kejelekan yang belum kita ketahui. Karena ilmu seseorang itu terbatas. Ada kejelekan-kejelekan yang memang dia ketahui, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dia ketahui. Dan juga ada pula perbuatan-perbuatan haram dan dosa yang masih dia lakukan dalam keadaan dia tidak tahu dosa itu haram. Maka dia juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi dari perkara tersebut. Demikian pula perkara-perkara musibah, perkara kejelekan pula. Ada kejelekan yang memang dia ketahui, ada juga kejelekan yang tidak dia ketahui, sebetulnya musibah bagi dirinya, merugikan dirinya, namun dia belum mengetahuinya bahwa itu adalah suatu kerugian, sehingga dia belum berusaha untuk menghindari kerugian tadi, baik itu kerugian duniawi ataupun kerugian dalam perkara agama. Maka dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh kejelekan tadi yang dia ketahui ataupun dia tidak ketahui. Kemudian pada doa atau potongan doa selanjutnya, Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah dan demikian pula kepada kita seluruhnya sebagai umatnya untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan kebaikan yang umum. Ya. Kalau tadi permintaan yang pertama, permintaan kebaikan juga permintaan yang umum. Namun sekarang permintaan yang umum dari sisi yang lainnya, ya. Dari sisi yang lainnya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan untuk berdoa meminta perkara kebaikan yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya. Di mana Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang perkara kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kemudian paling berhak atau paling pantas untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengetahuinya. Ya. Maka di sini kita meminta dengan permintaan yang sebetulnya majhul, ya. Tidak ditentukan mana yang kita inginkan. Yang pasti kita meminta kebaikan yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkara kebaikan yang tentu saja sangat penting, sangat besar, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengetahui tentang kebaikan-kebaikan mana saja yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang pantas seorang Muslim itu memintanya. Ya. Kemudian juga sebaliknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejelekan yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan darinya. Ya, di mana juga Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang perkara-perkara kejelekan yang sepantasnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Ya. Banyak perkara yang mungkin kita tidak mengetahuinya, bahwa itu adalah kejelekan. Ya. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan yang umum ini supaya kita terlindung dari seluruh kejelekan yang sepantasnya memang seorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari kejelekan tersebut. Maka dengan permintaan ini, ya, dan juga permohonan perlindungan dengan permohonan perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, meminta perkara kebaikan yang diminta oleh Rasulullah dan berlindung dari perkara kejelekan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Ya. Ini berarti dia meminta perkara kebaikan yang paling baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meminta permintaan yang paling afdal, ya, dan juga berlindung dari perkara keburukan yang paling jelek, paling buruk. Ya. Dikatakan tadi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengetahui tentang perkara kebaikan dan kejelekan. Ya, walaupun lapan doanya umum, kita tidak menentukan suatu perkara kebaikan ataupun kejelekan, namun dengan doa ini pasti kita meminta perkara kebaikan yang paling baik dan juga memohon perlindungan dari perkara kejelekan yang paling jelek, walaupun kita tidak menentukan satu perkara kebaikan tertentu atau satu perkara kejelekan tertentu. Nah. Kemudian pada potongan doa yang selanjutnya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan surga, ya, di mana surga adalah tujuan yang paling tinggi dari seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Namun tidak sampai hanya di situ saja, tidak hanya kemudian meminta surga, namun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan melakukan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada tujuan tadi, mengantarkan kepada surga, baik itu perkataan ataupun perbuatan, ya. Dan perkataan serta perbuatan tadi mencakup apa? Perkataan lisan dan juga perkataan hati, juga perbuatan yaitu apa? Anggota badan, demikian pula perbuatan hati, ya. Kalau perkataan lisan, ya, ataupun perbuatan anggota badan ini jelas ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan lisan berupa zikir, membaca Al-Quran, ya, ataupun kemudian juga memberikan nasihat, amar ma'ruf, nahi anil munkar dan yang lain sebagainya. Demikian pula dengan anggota badan seperti sholat, ya, berpuasa dan yang lain sebagainya. Adapun perkataan hati, ya, dan juga amalan hati, ini apa yang dimaksud? Ya. Perkataan hati yaitu akidah yang benar, keyakinan yang benar, keimanan yang benar, ya, mengenai Allah, mengenai malaikat-malaikatnya, mengenai kitab-kitabnya, mengenai rasul-rasulnya, ya, mengenai ya, al-qadha dan al-qadar, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai hari akhir. Ya. Demikian pula amalan hati, itu apa? Kecintaan seseorang, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kepada perkara-perkara yang disintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau bencinya seseorang, kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga rasa berharap, rasa takut dan lain sebagainya, ini adalah amalan hati. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perkataan dan perbuatan, baik itu perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin, ya, yang kemudian mendekatkan kepada surga. Kemudian sebaliknya pula, ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari api neraka dan juga dijauhkan dari amalan-amalan, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang akan mendekatkan kepada neraka, ya. Perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan hati atau perkataan lisan, juga perbuatan hati ataupun perbuatan lisan, ya. Perkataan hati yaitu akidah yang jelek, akidah yang menyimpang, ya, ini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya karena akan membawa kepada neraka. Demikian pula perbuatan hati yaitu seperti rasa sombong, misalnya rasa hasad, dengki dan yang lain sebagainya. Adapun perkataan dan perbuatan yang zahir dengan lisan dan dengan anggota badan ini jelas kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilindungi dari segala macam kemaksiatan kepada Allah. Kemudian pada akhir dari doa ini, ya, Rasulullah mengajarkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah setiap kali menetapkan suatu keputusan takdir yang terjadi kepada diri kita, menjadikannya sebagai suatu yang baik bagi kita, ya. Karena suatu takdir yang baik, yang merupakan kenikmatan bagi kita, zahirnya kenikmatan, bisa jadi kenikmatan tersebut justru jelek bagi kita, ya, belum tentu baik bagi kita. Bisa jadi kebaikan memang zahir dan batinnya adalah kebaikan, bisa jadi zahirnya baik, zahirnya nikmat, namun ya, batinnya, hakikatnya itulah suatu kejelekan bagi diri kita, ya. Misalnya apa? Mendapatkan kenikmatan justru menjadikan dia menjauh dari peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki kekayaan, namun justru kekayaan tersebut yang merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka yang seperti ini zahirnya baik, namun hakikatnya adalah suatu keburukan bagi seorang hamba. Maka dengan doa ini kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila memang diberikan kenikmatan, ya, jadikanlah kenikmatan tersebut sebagai kenikmatan yang bisa kita syukuri, bisa kita jadikan sebagai, ya, fasilitas berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu takdir bagi diri kita yang itu adalah takdir yang, ya, tidak mengenakan diri kita, ya, terutama musibah, sakit misalnya, ya. Zahirnya jelek, ya. Kita merasakan sempit, kita merasakan sakit, namun bisa jadi itu adalah suatu kebaikan, namun bisa jadi pula itu adalah suatu keburukan bagi diri kita, ya. Zahirnya buruk dan juga hakikatnya pun buruk bagi diri kita, ya. Menjadi buruk ketika apa? buruk di atas keburukan, ya, keburukan di atas keburukan. Ketika kita mendapatkan musibah dan kita tidak mau bersabar, ya, kita mendapatkan kejelekan berupa musibah dan kita mendapatkan keburukan di atas keburukan, yaitu dosa karena kita tidak mau bersabar dan stop dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru kemudian yaitu tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, protes, marah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan bisa jadi seorang sampai mencela takdir Allah atau mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keburukan di atas keburukan, atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan seperti meratap dengan kematian seseorang, atau kemudian sampai merobek-robek bajunya, menarik-narik rambutnya, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang mendapatkan musibah. Maka suatu musibah bisa jadi hakikatnya adalah kebaikan bagi seorang hamba ketika dia mau bersabar. Atau lebih dari itu, dia mendapatkan musibah kemudian mau ridha terhadap musibah tersebut, bukan hanya sekedar sabar, namun ridha, ya, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala berupa musibah tadi. Atau lebih dari itu, dia mendapatkan musibah justru dia bersyukur, dikarenakan dia mengetahui bahwa musibah tersebut membawa kebaikan bagi dirinya, yaitu dihapuskannya dosanya atau ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keburukan atau takdir yang membuat kita sakit, membuat kita sempit, ini sebagaimana disabdakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa ansa antakum syai'an wa huwa khairun lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian. "Wa ansa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi diri kalian. "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka inilah doa yang begitu mulianya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang di dalamnya betul-betul terdapat kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kecintaan terhadap Aisyah dan juga berbuat baik kepada Aisyah dan betul-betul menasihati, memberikan nasihat yang sepantasnya bagi istrinya Aisyah, di mana beliau mengajarkan doa yang betul-betul sangat bermanfaat dan mengandung makna yang begitu mendalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan hadis yang terakhir dari kitab ini. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Wa akhraja syaitani Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala." Dan diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kalimatani habibatani ila Rahman." Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah, "khafifatani ala lisan," yang ringan pada lisan, "taqilatani fil mizan," yang keduanya adalah kalimat yang berat apabila ditimbang di mizan, timbangan amalan, yaitu "subhanallah wa bihamdih," maha suci Allah dan dengan memujinya, "subhanallahil azim," maha suci Allah yang maha agung. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dengan penutupan dari kitab Al-Imam ini, "qala musannifuhu," berkata penulis dari kitab ini, "faragha minhu mulakhisuhu," telah selesai dari penulisan kitab ini orang yang merangkumnya, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, itu beliau sendiri, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, "fi hadi asyar syahri Rabiul Awal," pada tanggal 11 dari bulan Rabiul Awal, "sanata samanin wa isyina wa samani mi'atin," tahun 828 Hijriah. tahun 828 Hijriah, yaitu sekitar 4 atau 6 abad yang lalu. 6 abad yang lalu. Hamidan Allah Ta'ala, dan memuji Allah Ta'ala, musallian ala Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa mukarriman, dan memuliakannya, wa mubajjilan, dan juga memujinya, wa mu'adziman, dan mengagungkannya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis yang terakhir ini, al-mu'alif rahimahullahu ta'ala menutup dengan suatu hadis yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga menutup kitab sahihnya dengan hadis ini. Dan ini memang suatu penutupan yang baik, menutup dengan hadis ini. Hadis yang terkandung di dalamnya dua kalimat tasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Di mana Allah Ta'ala pada akhir dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebut. Di mana pada akhir-akhir dari ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan pujilah Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya. Bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Terkandung dalam hadis ini. Subhanallahi wa bihamdih. Segala puji bagi Allah dan dengan memujinya. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi taubat. Maka ya kawan-kawan, dia rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila Ar-Rahman. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang mengucapkannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Ar-Rahman. Dikhususkan di sini penyebutan Ar-Rahman dikarenakan memang yang diinginkan dalam hadis ini adalah menyebutkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah yang ringan, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh seseorang namun pahalanya besar. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang disebutkan adalah nama Ar-Rahman. Habibatani ila Ar-Rahman, bukan habibatani ila Allah, tapi habibatani ila Ar-Rahman. Karena di dalam hadis ini ingin menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khafifatani ala lisan, yang ringan untuk diucapkan dengan lisan. Ini sebagai hasuman bagi diri kita. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang sangat ringan apabila seorang mau mengucapkannya. Bahkan kalaupun seorang terus-menerus mengucapkannya sepanjang harinya, dia tidak akan capek sebetulnya. Tidak akan lelah sebetulnya. Cuma apa? Bosan mungkin. Nah, ini sebetulnya jangan sampai dia bosan untuk kemudian mengucapkan hal ini, karena hal ini adalah perkara yang mudah, tidak melelahkan, ringan, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, "Tsaqilatani fil mizan." Kedua-duanya itu adalah kalimat yang berat di timbangan amalan seseorang. Maka kalau seorang melihat dua pertimbangan ini, kalimat tersebut adalah kalimat yang ringan namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan hilang rasa bosannya, akan hilang rasa jemunya, atau akan hilang kelalaiannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat tersebut. Dua kalimat yang sangat besar timbangannya, sangat berat pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba nanti pada hari kiamat dengan kedua kalimat tersebut. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khafifatani 'ala lisan, ini sebagai hasuman bagi diri kita. supaya kita bersemangat untuk mengamalkan amalan ini, karena ini adalah amalan yang ringan sebetulnya, ya, amalan lisan saja. Lisan ini kalaupun bergerak terus menerus tidak akan seorang merasakan capek dengannya, ya, berbeda dengan seorang yang sholat, kalau sholat terus menerus tentu saja merasa capek. Namun kalau lisan dipergunakan untuk terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan yaitu suara yang lirih, dia tidak akan merasakan capek sama sekali dengan yaitu ibadah tersebut, dengan amalan tersebut, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dua kalimat tersebut? Kalimat yang pertama, Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan dengan memujinya. Kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam aib, kejelekan atau kekurangan. Kemudian kita pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berarti menetapkan kesempurnaan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, menetapkan segala kebaikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalimat yang kedua, Subhanallahi Al-Azim, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Maka dengan dua kalimat ini sebetulnya kita mengumpulkan antara Al-Khauf dan Ar-Raja. Di mana ketika kita mengatakan Subhanallahi wa bihamdih, segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan memujinya, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ya, dengan menetapkan segala sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita sedang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan pahalanya. Adapun zikir yang kedua atau kalimat yang kedua, ketika kita menyebutkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita sedang mengedepankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala rasa takut kita. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, ya, Maha Besar, mampu untuk mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Kita pada kalimat kedua ini al-khauf dan ar-raja. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas dari kita hujan ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan kita mengenainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.